بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Sulaiman ibn Harb ibn al-Bajil al-Azdi ثقة إمام حافظ أبو أيوب البصري dan beliau pindah ke Makkah, tinggal di sana dan jadi qadi di Makkah. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Azdi أبو إسماعيل البصري إمام ثقة ثبت disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mahdi wa kana yahfadul hadith kalma. Beliau ini menghafal hadis seperti air ancar, air mengalir, kuat hafalan beliau. Termasuk imam di zaman beliau, imam di Basrah. Di Basrah disebutkan oleh Abdurrahman ibn Umar, beliau mengatakan, sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi, aku mendengar Abdurrahman ibn Mahdi yaqul, a'immatun nas fi zamanihim arba'atun, imamnya manusia di zaman mereka ada empat. Yang satu zaman Sufyan ats-Tsauri, imam kaum muslimin di Kufah, di Irak Kufah. Ada Malik ibn Anas, imam di Hijaz, daerah Madinah, Makkah. Ada Al-Auza'i, imam di negeri Syam. Dan Hammad ibn Zaid di Basrah. Lam yakun indahu kitabun, beliau tidak ada kitab, beliau tidak menulis kitab, dari hafalannya saja. Nah, berapa a'immatul hadis dia tidak menulis hadisnya, hadisnya di sudur hafalan, sampai menghafal ratusan ribu hadis dalam keadaan tidak menulis, kecuali sebagian kecil berapa juz dari hadis Yahya ibn Sa'id. An Asim, dari Asim ibn Bahdalah, Asim bin Bahdalah ibn Abi Nujud al-Kufi, Abu Bakar Suduq, An Abi Duha al-Kufi Muslim ibn Sabih fiqatun masyhur, beliau dengan kunyahnya Abi Duha, namanya Muslim ibn Subayh fiqah. Qal, berkata Abi Duha, ijtama'a Masruq wa Sutair ibn Shaql fil masjid Masruq dan Sutair Ibn Saqal berkumpul di satu masjid. Masruq ini muridnya Abdullah Ibn Mas'ud, seorang tabi'in, kibarut tabi'in. Demikian juga Sutair Ibn Saqal, juga salah seorang murid dari Abdullah Ibn Mas'ud, semua kibarut tabi'in. Masruqnya juga banyak meriwayatkan dari Aisyah. Masruq Ibn Ajda Ibn Malik Abu Aisyah Al-Kufi Wasutair Ibn Saqal Ibn Humaid Al-Abasi Abu Isa Al-Kufi, semuanya thiqah min talamid Abdullah Ibn Mas'ud. فتقوض إليهما حلق المسجد. Jadi beliau Masruq dan Sutair Ibn Saqal berkumpul keduanya di masjid. Fataqawwada ilayhima halaqun al-masjid. Ada halaqah-halaqah yang ada di masjid, kemudian terpencar menuju kepada keduanya. Belum masuk masjid, kemudian di situ banyak halaqah-halaqah, kelompok-kelompok berkumpul manusia. Tak berbicara dengan satu pembicaraan atau kadang majelis. Tatkala keduanya ini masuk, langsung berpencar dari halaqahnya itu. Tafarraqat. Mendatangi Masruq dan Sutair. Ini tahu yang datang ini adalah al-hadis. Mereka ingin mendapatkan ilmu. Faqala Masruq, lalu Masruq Ibn Ajda Abu Isa Abu Aisyah mengatakan, la ara haulai yastami'una ilayna illa liyastami'u minna khaira. Tidaklah aku melihat, tidaklah aku memandang bahwasanya mereka-mereka itu berkumpul kepada kami, mendatangi kami, kecuali untuk mendengar dari kami kebaikan. Dengar hadis. Fa'imma antu haditha an Abdillah fa'usaddikuka ana wa'imma antu haditha an Abdillah fatusaddiqani. Kata Masruq imma kepada Sutair sahabatnya, imma engkau mengkhabarkan hadis, menyampaikan hadis dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, fa usaddiqaka, lalu aku membenarkanmu. Wa imma ataukah aku uhadditsa an Abdullah, menyampaikan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, fa tusaddiqani, lalu engkau membenarkan aku. Imma engkau menyampaikan sebuah hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud, aku membenarkanmu, atau aku yang menyampaikan, lalu engkau membenarkan aku. Faqala, maka berkata Sutair, hadith ya Aba Aisyah, hadith sampaikan ya Aba Aisyah, kunia dari Masruq. Qala, dia pun mengatakan, hal sami'ta Abdullahi yakul, apakah engkau mendengar Abdullah ibn Mas'ud yakul, al-ainani yazniyani wal-yadani yazniyan wal-rujlani yazniyan wal-farju yusaddiqu dhalik au yukadzibuhu. Apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud yaqul, kedua mata yazniyan, berzina, dan kedua tangan keduanya juga berzina. Wurjlan, kedua kaki yazniyan, keduanya berzina. Wal faraj, adapun al faraj kemaluan, yusaddiqu dhalik wa yukadzibuhu, membenarkannya ataukah mendustakannya. Faqala na'am, faqala ya, wa ana sami'tuhu, aku mendengarnya. Faqal, lalu dia mengatakan lagi, fahal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, ma fil Qur'an ayatun ajma'a li halalin wa haram wa amrin wa nahyin min hadhil ayah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Yaqul Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan, ma fil Qur'an, tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang lebih memuat, yang lebih mengumpulkan perkara yang halal dan yang haram, wa amrin wa nahyin, yang diperintahkan dan yang dilarang dari ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, sesungguhnya Allah azza wa jal memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, dan memberi kepada kerabat-kerabat. Qala na'am, maka dia mengatakan, ya, ana qad sami'tuhu, sutair membenarkannya. Faqala, hal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar Abdullah berkata, ma fil Qur'an ayatun asra'a farajan min qawlihi ta'ala, wa man yattakillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang lebih cepat mendatangkan faraj, jalan keluar dari satu permasalahan, min qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Qala na'am, qala wa ana qad sami'tuhu, sungguh aku telah mendengarnya. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul, ma fil Qur'an ayatun ashadda tahwidan min qawlihi, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang ashadda tahwidan, yang lebih besar di dalam mengembalikan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu irja'an ila Allah, irja'al amr, irja'al amr hukmi ilaihi, atau asyaddu raddan ila Allah, yang lebih besar mengembalikannya perkara itu, hukum itu, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, berbuat dosa, berbuat maksiat, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am. Sutar mengatakan ya. Wa ana sami'tuhu. Dan aku telah mendengarnya. Mendengar dari Abdullah, sama-sama muridnya. Sama-sama belajar. Sama-sama mendengarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini hadis yang hasan. Darajatul hadis hasanul isnad. Semuanya thiqah kita sebutkan kecuali Asim ibn Bahdalah. Asim ibn Abi Nujud. Hasanul hadis suduq. Maka hadis ini sanadnya hasan. Dan dihasankan juga Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam asar ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama, apa yang disampaikan bahwasanya mata itu keduanya berzina, demikian juga kedua tangan, kedua kaki, dan yang membenarkannya atau mendustakannya adalah al-farj. Jadi atau tidaknya seseorang itu berzina. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu min az-zina mudrikun la mahala. Kutiba ala ibni Adam, telah ditetapkan bagi bani Adam nasibuhu, bagiannya dari zina, mudrikun la mahala, dia mendapatinya, tidak mungkin dia bisa menghindari, tidak bisa tidak, mesti dia jatuh dalam nasibnya ini berzina. Fal ainan, kata beliau, kedua mata, zinahuma, zinah keduanya adalah an-nadhar, melihat, melihat wanita yang haram baginya, yang bukan mahramnya. Dan ini sulit untuk dihindari. Kita keluar, tak bisa kita hindari. Di depan mata sana sini terlihat wanita-wanita yang menampakkan auratnya. Kita hidup di negara yang tidak menerapkan kewajiban bagi wanita, tidak mengilzamkan bagi wanita untuk menutup auratnya. Hingga yang menutup hanyalah orang-orang yang mengerti, yang paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla banyak. Dan ini merupakan fitnah yang sangat besar bagi laki-laki, wanita. Ma taraktu badi fitnatan adar wal rijali minan nisa. Tidaklah menjadi satu fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain wanita. Fitnah terbesar dari laki-laki adalah wanita. Dan kedua mata, kata Rasulullah, zinahuma, zinah dari keduanya adalah an-nadhar, melihat. Wal udhunan, zinahuma al-istima. Dan kedua telinga juga berzina. Zina keduanya adalah mendengar. Mendengar perbincangan-perbincangan yang mengarah ke sana berkaitan dengan aurat. Wal lisan zinahu al-kalam. Demikian juga lisan, lidah, zinanya adalah berbicara, mengucapkan. Waliyat, demikian juga tangan, zinaha al-bats, zina dari tangan itu adalah memegang, memegangnya. Warrijul, zinaha al-khuta, demikian pula kaki, zina, zinahnya kaki adalah melangkah menuju ke tempat perzinahan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, adapun hati, hati itu berharap dan berangan-angan, berangan-angan ingin melakukan. Wa yusaddiqu dhalika al farj wa yukadzibu, namun al farj lah itu membenarkan atau mendustakannya. Kalau farj membenarkan berarti terjadi perzinahan sesungguhnya. Kalau dia mendustakannya, dia menolak, dia akan menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Wasilah-wasilah yang mengantarkan ke perzinahan itu adalah haram. Karena al-wasail laha hukmul ghayah. Wasilah itu memiliki hukum seperti ghayah, seperti tujuan. Apa saja yang mengantarkan kepada perzinahan, maka hukumnya sama dengan berzina. Ya haram. Entah surat menyurat, entah telepon-teleponan, berdua-duaan, bercakap-cakap, ngobrol. Ini semua perkara-perkara yang mengantarkan kepada berzinahan. Wasail. Al-wasail laha hukmul ghayah. Dalam kaidah fikih, sesungguhnya perbuatan itu fahisyah, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Khawanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa tak sampaikan pada kesempatan ini. Naktafi bihatul qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Ishadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadzalu wa hafidhakumullah.